Siki Petrus, paus kali. Duaning punika, edohangja ragan sebetone saking seluiring painikan sane corah, sampunangja malih mobab, wiaden mapi-mapi, iriati, wiaden ngai pisune. Meparisolah je semeton sekadirare sane wau embas, sane tansah muatang susu rohani sane sujati, mangdane melantaran nginum susune punike, semeton sayan lanus miwah tansah rahayu. Santukan sekadi kecap cakepan sucine sapuniki, kita subo ngerasayang sih peswecan ide sang penembahan. Tangkil je ring ide sang penembahan, sane merago batu urip, sane kentungang antuk manusane, satmake tanpa ji, nanging keselit tur keluihang antuk ide sang yang widiwase. Tangkil je ring ide sekadi batu-batu sane urip, tur aturang je ragan semetone, mangde keguna yang buat nguangun periangan sane rohani, genah semetone ngemargiang dharma kepanditan, buat ngaturang aturan rohani, miwa aturan sane keledangin ring ayun ide sang yang widiwase, melantaran ide sang yang Yesus Kristus. Santukan wenten kekecap ring cakepan suci kadiasa puniki, ulun milih batu ane luwe, ane jani pasang ulun dadi batu dasar di Bukit Sion, muah nyenja ane percaya teken ide, iyo tuseng lakar nemu wirang. Batune puniki dados painikan sane ageng penghargaanipun pebuat semeton sane percaya. Nanging pebuat anake sane tan percaya. Batune ane kekutang ban tukang batune. Ento dadi batu dasar ane paling utamane. Wenten malih kecap lianan ring cakepan sucine sapuniki. Batune ne ane lakar ngeranayang anake nanjung. Muah ane lakar ngeranayang anake labuh. Anake punike pada nanyung, santukan ipun pada tan percaya ring sabdan ide sang yang widiwase, puniki sane dados pekarsan idane marep ring ipun. Nanging semeton puniki, dados bangsa seselikan, dados para begawante, dados bangsa sane suci, kawulo sane kedruwe anto ide sang yang widiwase, sane keselik midar tayang pekardin ide sang yang widiwase sane ngangobin, sane ngesengin semeton saking petenge ke sejeroning galang idane sane luweh. Sane rien semeton boyoje kaulan ide sang yang widiwase, nanging sane mangkin semeton dados kaulan idane, sane rien semeton tan uning ringsih paswecan ide sang yang widiwase, nanging sane mangkin semeton sampun nampi sih peswecan idane. Inge para sewitran tiange, tiang nunas ring semeton, sane pinako dados wong pendonan, miwah wong perarudan ring jagate puniki, dohangje ragan semetone saking sekancan indriye, sane tansah metutungkasan marep ring jiwan iragane. Parisolah semetone, ring pantaran anake sane tan percaya ring ide sang Kristus patut tansah becik, mangdane rikale anake punike mau sang semeton ngardi sane corah, anake punike pacangan tenang laksanan semetone sane ayu, tur melantaran punike ipun ngeluihang ide sang yang widiwase ring rahine pengerauh idane. Melantaran ide sang penembahan, semeton patut tansah setinut ring sekacan pemerintahe, inggih punike ring ide sang nato ratu, sane ngagem kekuasaan sane pinih ageng, ring para gubernur, sane kutus antu ide sang nato ratu buat nyisipang anake corah, miwah muji anake sane mepekardi ayu. Santukan sane dados pekarsan ide sang yang widiwase sapuniki, ide ngar sayang, mangde semeton meresidayang mungkem bebawasan sane sigug, sane wetu saking anake sane nambat, melantaran pekardin semetone sane ayu. Melaksana je semeton sekadi anak sane merdeka, sampunang je semeton ngangkebin kecorahan, antuk kemerdekan semetone, nanging melaksana je sekadi parekan ide sang yang widiwase. ajiang je sekancan anake, tresnain je semetone sane percaya, takut je ring ide sang yang widiwasa, miwah bakti je ring ide sang natoratu. Para semeton sane dados parekan, bakti je ring pemekel semetone, boyo je ring sane darma miwah polos kewanten, nanging taler ring pemekel sane berangsongan. Ide sang yang widiwasa jago ngemertanin semeton, yen semeton saking nulusing ati, nandangin kesengsaran sane tan adil, melantaran semeton uning ring pekarsan idane. Santukan, napike pikulih semeton, yen semeton nandang kesengsaran melantaran semeton melaksana corah, nanging yen semeton nandang kesengsaran melantaran semeton melaksana ayu, ide sang yang widiwasa jaga ngemertanin semeton. Ide sampun ngesengin semeton pebuat paindekane punika, santukan ide sang Kristus ngerage sampun nandang sengsara pebuat semeton, tur semeton sampun kicen tetuladan sane patut tulad semeton. Ide sang Kristus tan nanin ngardi dosa, tan wenten anak sane nanin miragiang ide mobab. Rikala ide kenistayang, ide tan ngwales antuk penyacat. Rikala ide kesengsarain, ide nenten metandang wirang, nanging ide wantah ngajap-ajap ide sang yang widiwasa, hakim sane adil. Ide sang Kristus ngerage, negen dosa-dosan iragane sejeroning angan idane ring salibe, mangdane irage preside mati rage marep ring dosa, nanging urip buat melaksana ayu. Semeton sampun kesegerang melantaran kanin-kanin idane. Sane rin semeton satmake biri-biri sane paling, nanging sane mangkin, semeton sampun kebakte mewali ngiring pengangon, miwah pemiara jiwan semetone.